Satuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama adalah masing-masing kita menjadi sebab terbukanya pintu kebaikan dan menjadi sebab tertutup dan terkuncinya pintu-pintu keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melepas sahabat-sahabatnya yang diutus menjadi juru dakwah, tugas berat dengan pahala besar yang dijanjikan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melepas sahabat-sahabatnya, diutus ke negeri Yaman, diutus ke Bahrain, diutus ke Najran. Duta-duta dakwah dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Pesan ini juga berlaku untuk kita semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Pesan yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, sampaikan hal-hal yang menggembirakan, membuat orang itu tertarik. Jangan wala tunaffiru, jangan menjadi sebab orang lain lari dan benci dari agama ini. Tentunya dalam praktek dan melaksanakan pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini ada bingkai-bingkai syariat yang harus diperhatikan. Dalam menerapkannya kita tidak diberi kebebasan semau kita dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetap ada aturan-aturan syariat yang harus diperhatikan. Di sini kita perlu ilmu yang cukup. Maka sedikit demi sedikit dengan beriringnya waktu kita harus berusaha untuk menambah kekuatan dan kemapanan ilmu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, semuanya dibuat mudah lah, jangan dipersulit. Nah, semua dibuat mudah, jangan dipersulit. Selagi yang mudah itu dibenarkan oleh syariat, didukung oleh dalil dan dasar hukum yang kuat, ambil itu sebagai sebuah pilihan. Jangan kemudian mempersulit. Orang masuk Islam dengan penuh kesadaran, betul-betul tertarik dengan ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh-sungguh ingin belajar. Datang ke tempat kita menyampaikan keinginannya, saya ingin belajar Islam. Saya sangat berharap ada waktu yang bisa diberikan khusus buat saya. Baru masuk Islam, hitungannya mungkin hari, minggu, atau bulan. Dalam kondisi yang seperti ini, ingat kembali pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yassiru wa la tu'assiru. Dipermudah, jangan dipersulit. Setelah melihat latar belakang dan sejarah orang ini yang dari agama Kristen masuk Islam, dipermudah ketika dia ingin belajar. Misal bentuk kemudahannya, oh insya Allah saya siap semampunya. Begitu. Saya siap semampunya. Nah. Bukan dengan menjawab, aduh mohon maaf saya gak bisa, nanti saya hubungkan dengan ustaz. Memang benar, tapi dalam situasi dan kondisi seperti ini tidak tepat seperti itu. Kenapa? Orang tersebut percaya dengan kita. Orang itu yang baru masuk Islam, baru saja masuk Islam, karena punya kedekatan dengan kita, dia lebih enjoy, lebih nyaman dengan kita. Jawab saja, ya insya Allah saya siap. Karena belum tentu ketika kita arahkan, oh jangan sama saya, sama A, B, C, sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Belum tentu dia kemudian, ya, ya, bisa saja kemudian malah patah hati. Gimana sih pengen belajar Islam malah dipersulit? Ya, insya Allah siap. Waktunya kapan? Silahkan, terserah. Bukan karena kita sok atau bergaya, tidak. Tapi kita melihat situasinya seperti ini. Toh kita sudah faham bahwa orang itu baru masuk Islam, sehingga yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan, hal-hal yang sifatnya prinsip dasar, bukan sesuatu yang rumit, detail, rinci. Sambil nanti mengkondisikan untuk kemudian kita kenalkan dengan ustad-ustad kita, ustad-ustad ahlu sunnah, ustad-ustad salafin, kenalkan. Tapi paling tidak ketika pertama kali dia meminta, ya insya Allah, itu bentuk memudahkan dan tidak mempersulit. Yang kedua, kita tawarkan waktunya kapan. Saya ulangi kembali, ini bukan dalam rangka sok atau gaya, enggak. Nah, waktunya kapan terserah, monggo, pagi, siang, sore, malam. Toh yang dia harapkan bukan sehari full, satu kelas penuh seperti pendidikan-pendidikan yang formal berjalannya. Nah, waktunya kapan? Monggo silahkan. Ini mempermudah, tidak mempersulit. Contoh yang mempersulit itu apa? Ketika kita mengatakan, ya saya siap, tapi bisanya cuma sore jam 4. Ini sudah mempersulit namanya. Tapi permudah, tawar-menawar. Yang pertama kali menawar siapa? Menawarkan siapa? Kita. Monggo, waktunya kapan? Sambil kita berpikir bahwa orang ini jauh lebih membutuhkan perhatian dari kita. Luar biasa memberikan apa, pembelajaran, sehingga itu menjadi sebab dia kuat di atas hidayah yang telah Allah berikan. Pahalanya luar biasa, besar sekali. Nah, itu contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan hal-hal yang menumbuhkan semangat, menggembirakan. Jangan sampaikan sesuatu yang membuatnya justru lari, takut dan khawatir. Jangan. Ada orang datang keluarga kita sendiri, menemui kita, mas saya pengen ngaji seperti jenengan, kok kelihatannya hidupnya mapan, hidupnya panjenengan tentrem, saya juga pengen lah. Ternyata keluarga kita ini bekerja di salah satu bank swasta, menjadi teller, bukan teller bahasanya, tapi teller, operator nerima nasabah itu. Saudara, sepupu datang ke rumah, sekeluarga lagi, istrinya diajak, anak-anaknya diajak. Serius kan? Kalau tidak serius ngapain juga datang ke rumah mengatakan, "Mas, saya pengen ngaji lah, pengen belajar." Dalam situasi dan kondisi seperti ini, ingat kembali sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Basyiru wa la tunaffiru." Sampaikan dan terangkan hal-hal yang bisa membuatnya semangat, senang, bahagia, terbuka. Jangan justru membuatnya lari. "Oh iya, Mas. Kapan?" "Nanti berangkatnya bareng sama saya." Gitu. Kalau ikut ngaji, memang hatinya tentrem, tenang. Ambisi terhadap dunia itu bisa dikendalikan insya Allah. Karena dalam kajian-kajian itu yang dibahas dan disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini namanya memberikan kabar gembira, basyiru. Sebaliknya, wala tunafiru, kata Nabi SAW, wala tunafiru, jangan membuat orang itu lari dan benci. Contohnya, "Ya jane sih bisa, Mas, tapi nek apa bater-bater yang pada ngerti sampean kerja ning bank ya kepriwe yang sing isin lah." Itu namanya apa? Contoh membuat orang lari. Kan itu. Jenengan harus siap loh mentalnya. Nanti dalam kajian-kajian itu mungkin disinggung tentang riba. Disinggung dan dibahas, diangkat pembahasannya tentang bekerja dan mencari nafkah itu dari cara yang halal, bukan cara yang haram. Lah kerja di bank kan haram. Lah baru pertama kali datang udah digitu kan. Ya, baru pertama kali datang sudah digitu kan. Ini namanya apa? Yunafir, membuat orang lain itu lari. Membuat orang lain itu lari. Contoh nyata, dan ini sering sekali terjadi, bahkan sampai pada tingkatan yang sangat menyedihkan. Nah, tetangga, contoh, seorang muslimah, seorang ibu, ibu-ibulah, ibu rumah tangga, tertarik untuk mengikuti pengajian, taklim yang diselenggarakan oleh Ahlus Sunnah. Seperti keumuman orang menghadiri majlis ilmu pengajian itu berhias dan bersoleh, tidak terkecuali ibu ini, tetangga kita. Dan ini ada pengajian di Masjid Agung Purbalingga, sekali-kali melulah, ayo ikut-ikut gitu. Karena masih belum tahu ilmunya, baru edisi perdana, ya kan? Akhirnya bingung milih jilbab, milih lipstik, milih tas yang dipakai yang mana ini. Berangkat bareng, ternyata warna bajunya ngejreng. Ibu-ibu muslimah pakai lipstik, pakai parfum. Mau diapakan? Mau diusir? Enggak boleh. Siapa yang nulis di pamflet dan pengumuman dibuka untuk umum? Yang mengundang siapa? Panitia kan? Ditulis dibuka untuk umum. Pengajiannya umum kok. Tetangga kita ini kan gak ngerti, bahkan merasa percaya diri, ngaji kok, bersolek udah, mandi pakai kewangian, bedak lipstik, kemudian penebal bulu alis, apa alis mata, warna jilbabnya ngejreng, tasnya ini, berangkat. Sampai di lokasi pengajian di lantai 2 Masjid Agung Purbalingga, duduk ikut pengajian, tapi sekian puluh pasang mata memperhatikan ibu tersebut, memperhatikannya dengan sinis kan itu. Bahkan ditambahin dengan bisik-bisik kan itu. Ngaji kok kayak gitu, sana ngaji kok kayak gitu. Apa itu? Anak-anak saking lugunya tanya sama uminya, "Mi, kalau baju seperti itu kan penghuni neraka ya, Mi ya?" Penghuni neraka. Karena ada kejadiannya loh, Mas, seperti itu. Ada, tapi bukan anak-anak, udah gede. Malah bilang enggak boleh, Bu, itu penghuni neraka namanya. Enggak boleh. Siapa yang bisa memastikan si A, si B, si C itu termasuk penghuni neraka dan penghuni surga? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang apa memastikannya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh membuat orang lain itu lari. Yang tadi semangat pulang nangis di depan suaminya. Ngapain nangis? Dibilang penghuni neraka. Kan itu. Pengen ngaji, apik-apik wis dandan malah disikapi. Masya Allah. Nyata saudaraku yang seperti ini terjadi. Nah, mestinya disambutlah dengan baik, dengan hangat. Kan ini. Mestinya kita maklum. Ini mungkin orang baru. Bukan mungkin orang baru nih. Dideketin. Ibu dari mana? Kan ini. Tetangganya yang ngajak ya, misalkan gitu. Naik apa tadi, Ibu? Naik motor sendiri. Rumahnya mana? Jauh di sana. Belum, enggak boleh, Bu. Harus sama suami. Enggak, oh gitu ya, masyaallah. Ya. Udah. Nanti duduknya sama saya, Bu ya. Dibuat nyaman, dibuat enjoy. Kenalan bisa kan, nomor minta nomor HP-nya? Oh, bisa. Mbak-mbak bisa selfie? Ibunya yang nawarin. Ya kita bilang, "Ya, enggak lah, Bu. Saya udah pakai cadar, masa mau selfie?" Oh iya, ya, mohon maaf. Masih pemula, baru pertama kali ikut pengajian. Harus banyak-banyak dimaklumi. Nabi tadi mengatakan dalam hadis, "Basyiru wa la tunafiru." Sampaikan hal-hal yang membuat itu semangat, senang, bahagia, busyro. "Wa la tunafiru," jangan sampai orang lain itu lari, takut. Dan ini bukan hanya berlaku untuk kaum ibu. Yang kaum bapak pun seperti itu. Sudah banyak yang mencurahkan isi hati, menyampaikan protes. Kalau tidak bisa dibilang masukan dan saran, "Ustaz, sejarahnya saya dulu ngaji itu panjang banget. Sebenarnya dari dulu pengen ngaji, tapi waktu saya sekali berangkat, dua kali, tiga kali, gak ada yang menegur saya, gak ada yang menyapa saya. Seolah-olah saya itu di dalam sebuah ruangan yang kosong, sepi, padahal orangnya banyak." Iya, orang cuma melihat, nanya enggak, menyapa enggak, ngucapin salam apa enggak, seakan-akan terasing di tengah kerumunan orang banyak. Ya udah, ngapain saya ngaji yang seperti itu? Ini contoh lagi, contoh pelanggaran terhadap pesan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sudah mengatakan basyiru wa la tunafiru. Maka alangkah baiknya kalau misalkan kita tidak bisa secara keseluruhan dan bersama-sama menjadi penyambut dan among tamu, penyambut dan among hadirin, paling tidak ada memang beberapa orang yang ditugaskan untuk menyambut. Nah, untuk menyambut. Kalau apa namanya? Cerita pengalaman saja, di majelis taklim yang biasa kita selenggarakan di sana itu ada satu simbah-simbah umurnya sudah 68 tahun sekarang. Saya manggilnya biasanya Mbah Moh. Kalau berangkat taklim naik sepeda Jawa itu 5 kilo ya dilakoni, 3 kilo ya dilakoni. Itu andalan saya dan andalan teman-teman. Kalau misalkan ada orang baru datang, saya jamin pasti didatengin, ditanya, "Dari mana, Mas?" "Assalamualaikum, dari mana, Mas?" Sambil begini, "Dari mana, Mas?" "Rumahnya di mana?" Disapa. Dan beliau tahu ini orang baru. Baru sekali. "Oh ya, saya dikenalkan gitu." Disapa. Senangnya luar biasa kalau begitu ya, kan. Bukan datang lirik-lirikan. Itu penting. Jangan sampai justru sebaliknya, didiemin, dicuekin, gak diperhatikan. Itu menjadi sebuah presiden buruk, insiden seperti itu, tragedi bersejarah. Orang pengen ngaji, pengen baik, tapi merasa tidak disambut, merasa diasingkan. Udah, sekali dua kali gak datang lagi. Orang yang menghadiri majelis ilmu, meramaikan dan memakmurkan pengajian, adalah orang-orang yang ingin mencari ketenangan hati. Insya Allah demikian. Kita berprasangka baik. Mereka ingin mencari solusi, menempuh jalan kebaikan. Ketika hadir di sebuah majelis, kanan kirinya menyambut hangat luar biasa. Jenengan coba lihat kanan kiri, saling kenal apa enggak? Ada yang enggak saling kenal kanan kiri? Lihat belakangnya, siapa ya? Antum siapa? Lah antum sih siapa? Bayangkan kalau kita hadir di satu majelis seperti ini, duduk, ya kan, sambil menunggu kita, gimana sih kabarnya mas? Bagus, sudah kenal, belum kenal, kenalan mas. Dari mana asalnya? Oh, ternyata walah kamu adik kelas itu loh, di SMP 1 pada marah misalkan. Iya mas, tahun berapa mas? Kerja di mana? Masjid, aja ngomong bisnis, nanti aja di luar. Yes. Tukeran HP, tukeran nomor HP. Jangan tukeran HP. Tukeran nomor HP, iya. Kontak-kontakan mas ya? Iya. Sebelah kiri, depan, kanan, belakang. Kan luar biasa, bukan diem-dieman gini. Udah tahu sebelah kanannya gak kenal, diem aja. Udah tahu sebelah kirinya gak kenal, diem aja. Kalau tidak kenal, sapa? Tidak kenal, tanya. Kan begitu, sehingga suasana ukhuwah itu terasa. Ketika ada orang pertama kali datang, langsung berkesan di dalam hati. Positif sekali. Pulang cerita ke rumahnya, wah hari ini saya punya sedulur tambah dalam 1 jam langsung 100 orang. Kok bisa? Iya itu sedulur saya semua itu. Dan itu saya datang disambut kayak pejabat aja kan itu. Mas, mas, mas, mas. Wah luar biasa. Kan itu. Besok ada pengajian, kapan lagi mas ikut, ikut, ikut. Itu kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Jangan sebaliknya, justru menutup pintu-pintu kebaikan. Nah, among tamu bukan hanya ketika kita mengundang pejabat. Among tamu bukan hanya di masukkan dalam struktur kepanitiaan ketika takmir masjid diundang. Ya, among tamu harus selalu masuk dalam struktur kepengurusan, struktur kepanitiaan. Kok pakai among tamu? Emang ngundang bupati? Enggak. Among tamu, ngundang Kapolres? Enggak juga. Terus ngapain pakai among tamu? Iya, karena semua yang hadir adalah tamu. Kita yang mengundang, buat pamflet, buat baliho, buat spanduk, banner, dibuka untuk umum, hadirilah, ikutilah. Ketika orang ingin ikut, ingin hadir, statusnya tamu, harus disambut. Nah, itu subhanallah, barakallahu fikum. Pengaruhnya efektif luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berpesan seperti yang telah kita dengarkan tadi, maka kita berusaha untuk melaksanakan apa yang beliau pesankan. Nah, salah satu cara untuk menyebarluaskan kebaikan, terkhusus bagaimana kita ingin membawa dan menyampaikan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan pemahaman as-salafus saleh menjadi lebih luas, lebih merata, lebih banyak orang memahaminya. Maka kita harus menempatkan diri itu tadi sebagai kunci yang membuka pintu-pintu tersebut. Caranya setelah kita membahas yang pada sesi pertama tadi, yaitu memberikan contoh secara nyata dalam sikap dan perilaku. Yang kedua adalah qawaul hawaij wa musa'adatun nas. Seorang salafi itu harus aktif tampil untuk membantu, membantu orang lain yang membutuhkan. Seorang salafi harus peka dan sensitif. Kalau ada kerabatnya, saudaranya, keluarganya yang sedang membutuhkan bantuan, kita sensitif, bantu. Ada tetangganya yang sedang susah sehingga perlu dibantu, hadir di sana. Siapa? Sunni, salafi. Salaf kita sudah mencontohkan seperti itu. Zaid al-Yami rahimahullah disebutkan dalam Sifatul Safwah jilid 2 halaman 680. Diceritakan di sana bahwa Zaid al-Yami idza kanat al-lailatu mutairah akhadha syu'latan minan nar fa tafa 'ala ajaizil hayyi fa qala aturiduna naran fa idza asbah tafa 'ala ajaizil hayyi fa qala alakum fis suqi haja aturiduna syai'an. Ini ulama kita, ulama salaf. Zaid al-Yami rahimahullah itu kalau malam hujan, malam hujan pasti gelap, tanpa hujan saja sudah gelap ya, jangan bayangkan sekarang, tadi bayangkan ratusan tahun yang lalu ya, dulu di zaman dahulu ya. Malam hujan turun, Zaid al-Yami rahimahullah itu menyiapkan pelita, obor, lampu, yang jelas sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat untuk menerangi. Kemudian apa yang beliau lakukan? Fatafa ala ajaizil hayyi, keliling kampung, keliling kampung ke rumah orang-orang jompo yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, sepuh, sambil membawa api tadi, pakai payung seadanya keliling, menawarkan aturiduna naran, perlu api, perlu obor, perlu lampu, perlu cahaya. Kalau sekarang perlu lilin, perlu senter. Fa idza asbah, pagi harinya, tafa ala ajaizil hayy, Zaid al-Yami keliling lagi di kampungnya. Yang disasar dan yang didatengin, dikunjungin itu rumah orang-orang yang sudah tua. Apa yang boleh lakukan? Memberikan penawaran bantuan. Kata Zaid al-Yami, alakum fisuqi haja, ada keperluan di pasar enggak? Aturiduna syai'an, ada perlu sesuatu di pasar, biar saya yang membelikan. Yang ditawarin siapa? Orang-orang tua. Karena malamnya hujan, paginya becek, air tergenang, ya kan? Jalan menjadi licin. Bagi orang yang sudah tua, sepuh, jompo, hal itu tentunya sangat menyulitkan. Maka Zaid al-Yami menawarkan diri, ada yang bisa saya bantu? Itu salaf kita. Salaf kita. Sebelum orang lain meminta, sudah memberikan tawaran bantuan dalam batas kemampuan kita. Nah, justru ini adalah sikap yang terbaik. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan, inna afdhalal 'atiyyah ma a'taita ar-rajula qabla al-mas'alah, sebaik-baik bantuan adalah bantuan yang engkau berikan kepada seseorang sebelum dia meminta. Fa idza sa'alaka fa innama tu'tihi thamara wajhihi hina badzalahu ilaik. Kalau misalkan engkau membantu seseorang karena dia meminta bantuan, karena dia yang meminta bantuan, itu bantuan yang engkau berikan itu hanya karena menghargai permintaannya, untuk mengimbangi. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Sebelum dia meminta, kita yang memberikan tawaran. Tapi sungguh-sungguh ketika kita memberikan tawaran itu, saat mengatakan ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya lakukan, bukan manis di bibir ketika ya ada, tolong ini, aduh gak bisa. Nah, betul-betul serius. Asalkan kita juga sungguh-sungguh serius, orang lain gak akan mempermainkan kita kan itu. Adik bisa saya bantu? Bisa. Ngapain? Tuh, karpet saya di rumah itu kotor, tolong dicuciin. Gak mungkin begitu kan. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh, serius, tulus. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, mungkin saja orang lain akan mempermainkan kita. Tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, ketika hal ini menjadi sifat akhlak yang melekat pada diri kita, insya Allah pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka. Ya, kita mulai dari keluarga sendiri. Seorang suami menawarkan kepada istrinya, ada yang bisa saya bantu gak hari ini? Ada yang bisa saya lakukan pagi ini? Dan seorang istri juga seperti itu, justru itu adalah kewajibannya. Mas, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Anak juga kita tawarkan. Le, Nduk, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Abik lakukan? Tawarkan. Itu mulai dari lingkup yang paling kecil. Bukan justru sebaliknya. Ketika anak meminta, halah, sana sama umimu. Nanti giliran, Mi, tolong Mi, sama abimu sana Umi, lagi sibuk di dapur ini. Dan tiba-tiba udah hilang kemana? Anak ini yang dihembuh lah. Ternyata main, ketemu dengan teman-temannya yang jelek, lingkungan yang buruk. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Abinya gak memperhatikan, uminya gak memperhatikan, lari dia meninggalkan rumah. Gak nyaman dengan abik dan uminya. Nah, secapek-capeknya orang tua, jangan kecewakan hati anaknya. Apalagi ketika anak sudah berharap, berucap, sudah mengatakan, Bi, Mi, tolong, ada PR, PR matematika. Alah, abikmu dari dulu matematika mesti jeblok terus. Ya jangan gitu dong. Pelajaran anak apa sih? Paling tambah-tambahan, kurang-kurangan, bagi-bagian kali-kalian. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan demikian. Sebelum orang lain itu meminta bantuan, kita yang menawarkan dalam batas kemampuan kita. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan, ma radattu ahadan inda hajatin aqdiru ala qada'iha walau kana fiha dhahabu mali. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menolak seseorang yang meminta bantuan selama saya mampu memenuhi dan melakukannya, walau kana fiha dhahabu mali, walaupun konsekuensinya uangku saya gunakan sendiri. Nah, ada orang minta bantuan, ditolong. Nah, ditolong. Walaupun resiko, capek, waktu kita tersita, tenaga kita terkuras, tapi semangatnya untuk membantu luar biasa. Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Tawus Al-Yamani, seorang ulama dari kalangan tabi'in juga, beliau mengatakan, idza an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan thumma ja'ala ilaihi hawaijan nas fa in ihtamala wa sabar wa illa 'arrada tilkan ni'mata lizawal. Nasihat dari ulama Al-Imam Tawus mengatakan, apabila Allah melimpahkan nikmat untuk seorang hamba, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan beberapa orang memohon bantuan kepada orang tersebut, fa in ihtamala wa sabar, kalau dia siap sabar dan mau membantu, pahalanya besar dan itulah yang terbaik. Kalau misalkan dia tidak mau membantu padahal mampu, kata Imam Tawus rahimahullah, arradha tilka nikmata lizawal, itu artinya memposisikan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk hilang. Saya berikan contoh, ada di antara kita punya kemampuan untuk mengajarkan kitab durusul lughah jilid 1. Kenapa? Berkali-kali dia lulus Durusul Ughoh jilid 1. Berkali-kali. Kenapa tidak lanjut ke Durusul Ughoh jilid 2? Karena enggak ada yang ngajar. Lulus jilid 1, balik lagi jilid 1. Lulus jilid 1, balik lagi jilid 1. Nah, itu kan nikmat. Nikmat yang Allah berikan bisa mempelajari sampai selesai kitab Durusul Ughoh, kitab bahasa Arab. Ada orang datang, "Mas, aku diajari bahasa Arab lah. Durusul Ughoh, ora bisa lah." Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat untuknya pernah mempelajari bahkan berkali-kali sebuah kitab bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya. Ada orang datang menemuinya meminta, "Tolong ajari saya." Fa in ihtamala wa sabar. Kalau dia terima dan sabar. Sabar untuk mengajarkan, sabar untuk membimbing. Sampaikan, "Aku ya bisa nemeng durusul ughoh siji. Jilid loro ora bisa lah." Ini enggak apa-apa, jilid satu aja udah masyaallah. 2 tahun belum tentu selesai. Pertemuannya seminggu sekali. Ramadan libur, Syawal libur, daurah nasional libur, pas sakit libur, sijine safar, orang tahun orang rampung. Ya, silakan saya bantu. Allah berkahi ilmunya itu. Tapi kalau misalkan dia tidak bersabar, tidak mau menerima, yang kita khawatirkan nikmat itu akan hilang, ilmunya hilang, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak diberkahi. Padahal dia mau membantu, mampu untuk membantu. Dia punya tetangga, listriknya konslet mati. Listrik rumah tetangga kita. Padahal panjenengan punya kemampuan di bidang elektronik, di bidang elektro kelistrikan. Faham? Nikmat Allah berikan buat panjenengan memiliki keahlian dan skill dalam bidang elektro kelistrikan. Tetangga kita datang, "Mas, listriknya udah nyok mati. Kita isuk maulah, priwehilah. Gimana nak? Tolong dibantu." "Aduh, nyong bae sibuk. Manggil BTL aja tak telepon kan ya." Gayanya membantu diteleponkan BTL. Padahal masya Allah dia mampu. Maka Al-Imam Taus mengatakan, "Fa in ihtamala wa sabar," kalau dia terima dan sabar, Allah berkahi ilmunya tersebut, nikmat itu. "Ya sudah, ya. Coba tak periksa dulu ya." Berangkat ke apa namanya? Rumah tetangganya, nyalain jeglek lagi, nyalain jeglek lagi. Tak cari-cari, ternyata kipas anginnya yang konslet. Kan, "Oh, ini sebabnya ini udah tadi kok ada bau kabel terbakar. Tadi nyalain kipas angin." "Iya, nyalain kipas angin." "Ya udah. Berarti ini dicabut stop kontaknya, dilipat, sementara kipas anginnya jangan dipakai dulu." Kan itu. Atau kalau misalkan boleh tak bawa pulang ya. Nanti kalau longgar tak perbaiki. "Coba ceklek." "Iya, Mas, bisa, Mas." Murup. Alhamdulillah. Butuh berapa menit sih seperti itu kalau dia betul-betul mampu? Luar biasa hal-hal yang seperti ini. Nah, para ulama kita dulu di zaman salaf, ulama salaf, semangat mereka untuk membantu itu tinggi sekali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Masyyuka fi hajati akhika al-muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjah." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, engkau berjalan untuk membantu keperluan saudaramu muslim, pahalanya lebih baik dibandingkan berhaji yang statusnya sunnah, hajjatin ba'da hajjatin. Bukan haji yang wajib, rukun Islam yang kelima, yang baru pertama dia kerjakan, bukan. Tapi dia sudah pernah haji sekali, dua kali. Yang ketiga mau berangkat haji, ternyata ada keluarganya yang minta bantuan sesuatu. Al-Hasan Al-Basri sampai mengatakan, lebih baik membantu saudaramu. Nah, karena pahalanya besar sekali. Nah, kalau berhaji, kebaikan yang merasakan adalah kita sendiri yang melaksanakan haji. Tapi kalau kita membantu orang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu dan menolong seorang hamba selama dia mau membantu dan menolong saudaranya. Lah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi spirit, menjadi semangat, menjadi penyemangat untuk para ulama kita membantu dan menolong orang lain, saudara-saudaranya. Nah, Al-Imam Tawus rahimahullah yang kita ceritakan di depan tadi itu pernah membatalkan rencana berhaji dikarenakan merawat teman dekatnya yang sedang sakit parah. Sakit parah temannya. Nah, tapi Al-Imam Tawus rahimahullah lebih memilih merawat temannya tadi. Nah, kenapa? Ya karena pertama, haji yang akan beliau laksanakan itu bukan haji yang wajib statusnya dan hukumnya sunnah. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala mendapatkan spirit dan semangat dari hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, apalagi hadith-hadith yang lain, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu saudaranya terbebas dari kesulitan di dunia, dari sekian banyak kesulitan yang dia hadapi, Allah akan memberikan untuknya kelonggaran dan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi semangat sekali untuk membantu, membantu, membantu, membantu, membantu. Nah, ini pesan dan nasihat dari ulama salaf kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang aplikasinya itu bagaimana? Penerapannya. Apakah hal-hal seperti ini itu hanya kita terapkan di kalangan salafi aja gitu? Tidak. Hal-hal seperti ini kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita, muslimin. Nah, selama tidak ada pelanggaran syar'inya di sana, selama diizinkan dan diperbolehkan oleh agama, aktif membantu. Tetangganya sedang memiliki sambatan mengganti genteng rumah, diturunkan, kemudian apa namanya, kayu blandarnya, usuk dan rengnya semua diperiksa, dicek apa masih layak atau ada yang harus diganti, ikut nurunkan genteng gitu. Ikut nurunkan genteng, cek-cek segala macam, bagus, genteng yang baru dinaikkan. Aktif membantu orang lain itu menjadi apa? Pintu-pintu kebaikan yang terbuka dengan amaliah nyata seperti tersebut. Nah, di kampungnya pembangunan masjid, aktif ikut melibatkan diri dalam pembangunan masjid. Yang paling terdepan, kalau bisa paling pertama datang, yang lain sudah mulai istirahat, kita masih mempeng. Nanti kalau dipaksa-paksa, mas berhenti, mas mungge, aduh berhenti. Ya kan? Tunjukkan, yang lain udah pada pulang, kita masih paling terakhir. Kan? Ikut bersih-bersih, kumpulkan gelas, kumpulkan piring, kumpulkan sampah-sampah, plastik, kertas dan bungkus nasi. Apa, nasi bungkus itu dikumpulin, dibakar, aktif membantu. Nah, ini menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, harapannya kaum muslimin bisa apa, tertarik dan tersentuh untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Harapannya anggapan-anggapan negatif, isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu akhirnya hilang. Akhirnya hilang. Ada tetangga meninggal dunia, Mungkin malamnya diadakan acara ini, kegiatan ini, baca itu. Tapi kita bisa mengambil peran dan kesempatan pada hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i, bahkan diperintahkan. Ikut menggali kubur, karena tidak semua orang punya keberanian menggali kubur, menurunkan jenazah dari atas kemudian diposisikan di dalam kubur. Tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau seperti itu, karena tidak semua orang berani masuk ke dalam kubur. Iya kan? 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, ya, 2 tahun yang lalu saya ikut takziah masyarakat karena ada yang SMS dari tempat yang jauh minta tolong Ustaz ya. Gitu. Itu jenazah kita bawa dari rumah duka ke makam, sampai di makam cuma enten-entenan, tunggu-tungguan, kamu, kue, aku, kamu, gue, nggak ada yang turun. Waktu itu yang turun saya, nggak kenal orangnya, itu juga jauh tempatnya, karena nggak ada yang berani turun, itu udah saya turun. Pas turun begitu, karena apa namanya, lokasinya bukan tanah keras, pasir. Baru turun gitu, setelah saya turun, orang-orang mulai mendekat ke bibir makam. Dan tadi mundur-mundur semua ini. Jenazah sudah sampai di lokasi, kita angkat bareng-bareng. Giliran siapa yang masukin? Kamu. Duh. Sudah, bismillah, masuk. Setelah saya masuk, orang-orang tadi yang semula jauh mendekat di bibir makam. Lah itu jenazah kita turunkan, akhirnya ada satu yang ikut membantu, berdua kita posisikan, pas sedang bungkuk begini, jugruk tanahnya itu. Jugruk, tahu jugruk apa orang? Ini. Karena pasir bukan tanah. Orang kan sudah mulai lihat, begini, gruk, tertanam separuh badan ini. Deg-degan juga ini. Mbok melu mati gitu ya. Burung siap lah. Itu contoh kesempatan kan, kesempatan kita hadir, tampil, ikut, aktif, kan itu, ngangkat jenazah, nggak semua orang mau, sungguh, menggali kubur, apalagi kalau udah nemu tulang, balung isok lagi, pernah ngumpulin tulang belum? Gali kubur terus dapat tulang, dikumpulin, ya rasanya kepriwe, tapi ya. Saya pernah sekali gitu, tulang-tulangnya dikumpulin jadi satu, udah hancur-hancur gitu. Karena nggak semua orang berani megang. Masalahnya bukan berani dan tidak berani, tapi ya orang-orang maning mungkin ya wongnya ya. Karena sudah begini mungkin. Kita tampil di situ aktif. Itu termasuk apa? Cara dan langkah yang kita pilih bisa kita maksimalkan, kita manfaatkan secara efektif untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Kalau secara lisan belum tentu orang mau mendengar. Kalau kita sampaikan dalam bentuk ucapan belum tentu orang mau percaya dan menerima. Tapi dengan sikap dan perilaku insyaallah lebih bisa mengena, lebih tepat sasaran. Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la an aqdiya li akhin li hajatan ahabbu ilayya min an a'takifa syahrain. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sungguh saya membantu seorang saudara, seorang muslim, untuk menyelesaikan urusannya lebih saya pilih dibandingkan iktikaf selama 2 bulan berturut-turut. Karena apa? Iktikaf manfaatnya untuk diri sendiri, tapi kalau membantu saudaranya luar biasa. Nah, yang merasakan manfaatnya bukan diri sendiri, tapi sekian banyak orang ikut merasakan manfaatnya. Nah, ini penting untuk kita pahami, karena kita perlu contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi apa? Kunci guna membuka pintu-pintu kebaikan itu seperti apa? Jangan sebaliknya. sudah pendatang, gak pernah hadir di kegiatan-kegiatan masyarakat, dan masuk keluar kampung tidak memperhatikan salam, tidak menyapa, tidak berwajah ceria, akhirnya menjadi apa? Menjadi pembuka pintu kejelekan. Panjenengan barakallahu fikum, apalagi kalau lokasinya di dekat pondok, di kompleks-kompleks pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, ada lembaga-lembaga pembelajaran di sana. Nah, nasihat penting, karena ada pondok menjadi daya tarik untuk dipilih sebagai tempat tinggal, kontrak, sewa, beli tanah, bangun rumah sendiri, itu kan akhirnya mulai tambah banyak. Nah, ini masalahnya bukan apa harus ikut komando, bukan harus ikut perintah, bukan, tapi ini ajaran agama, nggak ada kaitannya dengan komando-komandoan. Mau apa namanya, sewa rumah kok harus lapor, mana dalilnya? Tak kasih dalil 10 kamu nanti, kok minta satu tak kasih 10. Datang kontrak rumah, kan sewa rumah, cari kontrakan, dapat. Anda itu dinilai orang sebagai apa? Presentasi dari dakwah Ahlussunnah. Anda dinilai oleh orang sebagai simbol dakwah, walaupun Anda tidak merasa. Tapi Anda harus sadar hal ini. Anda tidak merasa, tapi Anda harus sadar Anda menjadi simbol dakwah, presentasi dari dakwah ini. Ketika kontrak rumah, cobalah lakukan langkah-langkah yang memang apa bisa memberi kesan baik terhadap dakwah Ahlussunnah. Jangan menjadi apa? Pintu. Jangan menjadi kunci yang membuka pintu kejelekan. Kontrak dapat, alhamdulillah. Sebelum menempati sowan, silaturahmi ke ketua RT setempat, rukun tetangga, perkenalkan diri. Bila perlu kita minta tolong pemilik rumah yang kemudian kita kontrak, Pak nyuwun tulung kula diderekke sowan Pak RT, kan rencana nggih ajeng nyerahaken fotokopi KTP kalih kakak gitu. Oh nggih, kula diderekke diantar ke Pak RT nyuwun sewu, minta maaf, saya ngontrak rumahnya Pak ini, saya minta izin jadi warganya panjenengan. Ya, sebagai kelengkapan syarat, saya juga sudah membawa fotokopi KTP, saya istri, dan juga fotokopi kakak. Masukkan dalam map. Mapnya jangan yang bolong-bolong, mapnya yang baguslah, nyun sewu. Oh nggih, matur nuwun, insyaallah. Berarti ikut ngaji di Pondok Al-Mansurah juga? Iya. Benar, jenengan. Saya percaya ngaji di Al-Mansurah. Karena kalau enggak izin kayak gini berarti bukan Al-Mansurah. Berarti bukan Al-Mansurah. Nah, izin seperti ya, bagus. Ya, saya minta tolong nanti tetangga-tetangga dikenal apa itu berkenalan. Oh, gitu, siap. Sebelum pindah ke kontrakan itu, sowan dulu ke tetangga kanan, kiri, muka, belakang. Sampaikan terus terang, mohon maaf saya mau kontrak di rumah sebelah. Saya, nama saya ini aslinya dari sini, saya kerja di sini. Saya nanti sama istri sama anak-anak ngontrak di sini karena pengen mondokkan anak di Al-Mansurah. Oh nggih. Datang sambil bawa bingkisan, dan satu plastik salak, yang sana satu plastik jeruk, yang sini satu plastik anggur, satu paket buah-buahan lah dibagi tiga. Iya, satu-satu. Oh nggih, turun. Setelah itu baru pindah bawa barang-barang. Kalau seperti itu yakin 101% tak tambah siji. Yakin 101% tetangga-tetangga yang sudah panjenengan sowani tadi ketika pindahan pasti ikut membantu. Ikut membantu nurunkan barang, saya bantu Mas. Nah. Tapi kalau sebaliknya Sudah 2 bulan tinggal di situ, enggak pernah sowan ke tempat tetangganya. Nauzubillah. Bisa menjadi pintu pembuka kejelekan panjenengan. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan tinggal, tetangga kanan, tetangga kiri tidak kenal. RT-nya siapa, jenengnya orang di situ tidak mau bersosialisasi, tidak mau bermasyarakat, diem-dieman tanpa identitas. Kan itu. Sebenarnya itu. Siapapun dari kita yang ingin tinggal di lingkungan pondok, perhatikan hal-hal seperti ini. Setelah pindah semua segala macam, ya kan, ajak anak, ajak istri berkunjung ke rumah tetangga, tetangga, tetangga. Istri baru masuk ke dalam rumah, bertemu dengan istri tetangga, kita yang ngobrol sama tetangga, anak-anak juga dikenalkan, ini anak saya ada 2 pak, ini kelas 3, ini kelas 5, semuanya di Al-Mansurah. Insyaallah lucu-lucu anaknya. Iya lucu, masih kecil kok. Tetangga semua ditetangga, kan luar biasa. Masuk keluar kampung, salam, tahu nama-nama tetangganya. Setelah salam panggil namanya, assalamualaikum Pak Ngatijo, assalamualaikum Pak Margono, assalamualaikum Mbah Susilo, ya, gitu. Nah, kan luar biasa seperti itu. Tapi kalau keluar masuk, udah pulangnya malam terus, kan itu. Pulangnya jam 9, kan itu. Baru masuk di gang naik motor. Tetangga nggak ada yang kenal, orang baru. Pulangnya malam terus. Padahal taklim di pondok. Taklim di pondok. Kegiatannya bagus, positif. Taklim di malam hari, ba'dal isya. Tapi prakteknya sampai di masyarakat. Kan beda. Kalau misalkan sudah bersosialisasi, sampaikan ke tetangga kanan kiri, nyuruh ngapunten pak, dalu-dalu lah. Kulo seringnya ganggu panjenengan. Jam songo, pun jam sedoso, nembe wangsul. Kalau niku ngaji, ngaos, teng pondok Al-Mansuro, derek apa program bahasa Arab lah, derek program baca Al-Quran. Sampaikan ke tetangga kanan kiri. Itu bukan riak namanya. Gak maulah nanti mbok riak, dikira mamer-mamer kayak. Bukan, itu dalam rangka dakwah. Sehingga ketika hampir tiap malam kita pulang jam 9, jam 10, tetangga sudah gak ada yang curiga. Mikirnya, semangat banget ya belajar bahasa Arab. Malam pulang, belajar Al-Quran, bengongi apa orang bisa-bisa apa ya. Orang lulus-lulus apa kepriwe. Tapi kan paling tidak tetangga gak curiga. Tetangga tidak bertanya-tanya, tetangga tidak berprasangka buruk. Tetangga udah ngerti, ini apa namanya Pak Bejo misalnya, jam 9 pulang ini pasti dari pondok, ini belajar bahasa Arab, belajar apa namanya Al-Qur'an. Tanpa sosialisasi tadi, orang berprasangka buruk, iya kan, bertanya-tanya, ngapain sih pulang malam berangkat pagi, pulang malam berangkat pagi, nggak kenal siapa namanya, dan itu dicari sama temennya, namanya Abu siapa gitu. Namanya Abu siapa? Ya kenalkan sama tetangga, pak, nama saya di KTP ini loh, ini Bejo Santoso, ini nama asli saya di KTP. Tapi kalau teman-teman saya biasanya manggilnya Abu Said, Abu Said panggilnya. Jadi kalau ada orang nyari di sini Abu Said, ya kulo Bejo. Nah, panjenengan yang derek mau manggil saya Bejo ya, saya seneng. Begitu nama pemberian orang tua saya. Mau dipanggil Toso juga boleh, dari Santoso. Yang penting jangan dipanggil Santo, dikiranya makhluk suci. Santo kan orang suci di kalangan orang Katolik kan gitu. Jangan dipanggil Santo lah, Toso boleh lah, Bejo ya mangga boleh. Nah seperti itu. Jangan sampai ada kiriman paket diarahkan ke apa namanya Bejo Santoso. Alamatnya pak, kenal dengan Bejo Santoso? Oh gak ada alamatnya. Bukan, ini alamatnya. Oh itu namanya Abu Said, bukan Bejo. Salah sendiri. Kenapa tidak memperkenalkan diri? Kenapa tidak memperkenalkan diri? Itu penting sekali. Jangan dianggap remeh. itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Kalau ada 50 kakak tinggal di sekitar lingkungan pondok dengan pola dan sikap yang sama seperti yang saya gambarkan sedikit tadi, ya, bersosialisasi, bermasyarakat dengan baik dalam batasan-batasan syar'i, luar biasa. Ketika ada isu menerpa, ada tuduhan ini dan itu, tim datang meneliti. Masyarakat, enggak, orangnya baik-baik semua, kita kenal, bukan orang asing mereka. Nah, itu contoh yang harus kita perhatikan dalam apa kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita membawa nama dakwah. Kalau kita buruk, yang salah adalah kita menjadi pihak yang ikut membuat nama dakwah menjadi buruk. Kalau kita baik, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taufik dari Allah Jalla wa Ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin.